Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa nadhammatu ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar kaum muslimin Indonesia yang ada di Abu Dhabi, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada siang menjelang sore hari ini kecuali kata demi kata yang kita rangkai dalam rangka bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Kita pada siang atau pada hari ini bukan hanya berpuasa, menahan lapar dan dahaga, namun kita mengerjakan sebuah ibadah yang luar biasa. Mudarasatul Quran, mempelajari Al-Quran atau ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini persis cara mengikuti Rasulullah SAW 15 abad yang lalu. Karena 15 abad yang lalu beliau tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Salah satu aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dengan puasa beliau dan dengan bulan Ramadan yang beliau sambil beliau jamu setiap tahunnya adalah mudarasatul Quran, mempelajari Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Jadi beliau punya kelas private gitu. Jadi face to face dengan malaikat Jibril, dan itu satu bulan penuh, bapak-bapak ibu sekalian. Nah, kalau itu yang dilakukan oleh seorang sosok yang Al-Quran itu ada di dalam kepala dan hatinya dan mendarah daging, bahkan beliaulah satu-satunya akses yang berhak menyampaikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita? Jadi kalau beliau saja masih private di bulan suci Ramadan, maka kita enggak boleh untuk ini berlalu ya, kecuali kita isi dengan belajar, belajar dan terus mempelajari Al-Qur'anul Karim dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalam kitab suci kita cintai ini. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan taufik dan memudahkan langkah kaki kita untuk sampai di KBRI ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji dan mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa terima kasih tidak lupa saya hanturkan kepada seluruh pihak yang berusaha merealisasikan acara ini dan ikut mendukung, baik masuk ke dalam jajaran panitia yang dipimpin oleh panglimanya Pak Asep ya, Pak Asep, dan juga atau yang tidak masuk ke bagian panitia namun mendukung dari luar, tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan rasa syukur kita kepada Allah lalu kepada mereka. Lalu juga rasa syukur dan rasa terima kasih hanturkan kepada Pak Muhyiddin jazakumullah khairan selaku ketua istilahnya kalau di sini apa sih, keluarga masyarakat muslim Indonesia jazakumullah khairan, yang telah mendukung, merestui dan mensupport acara ini. Semoga seluruh pihak yang berpartisipasi dan yang mendukung mendapatkan pahala di sisi Allah dan memperberat timbangan amal solehnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali daurah kita dengan tema yang memang enggak bisa ditawar-tawar lagi nih di bulan suci Ramadan, mengetuk pintu Royan dengan berpuasa. Tapi ngomong-ngomong, tahu gak pintu royal ini sekalian? Apa sih pintu royal? Nah, begitu dengar broadcast tema ini, itu yang terbesar itu pintu apa ya? Ruangan ini namanya apa nih? Pintu apa nih? Subarjo ya? Ah, mungkin sebelahnya Subarjo gitu ya. Nah, royal itu apa sih? Pintu royal itu lahir dari sebuah sabda Nabi SAW, Sahal bin Sa'ad. Dan akhirnya hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang dinamakan pintu Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yaumal qiyamah. Pintu itu akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ghairuhu, dan tidak ada yang bisa masuk dari pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa atau selain orang-orang yang berpuasa. Enggak bisa. Hanya orang-orang yang berpuasa yang bisa masuk surga dari pintu tersebut. Dan ini adalah sebuah reward dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah penghormatan dari Rabbul Alamin bagi orang-orang yang berkenan melakukan puasa dengan sebenar-benarnya puasa. Dan semoga kita berharap melalui kajian ini, kajian ustadz-ustadz kita yang lain, puasa kita semakin berkualitas dan masuk salah satu orang yang masuk dari pintu tersebut. Amin ya Rabbul Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau hal atau masuk dari pintu itu sesimpel tadi, rasa atau kajiannya cuma 3 menit aja lalu kita tutup, subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masuk ke sana enggak mudah loh hadirin. Dan ini bukan saya menakut-nakuti, tapi ini sebuah fakta yang disampaikan oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah hadirin, ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan hadisnya sahih karena Syekh Al-Arnaud rahimahullahu taala. Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadhuhu min rubba sha'imin." Rubba artinya apa? Oh, ini kan saya berada di Middle East, pasti sudah pada tahu dong. Rubba itu artinya apa hadirin? Rubba. Hah? Seperempat. Rubu itu. Atau saya yang salah ya? Kalau enggak salah sih seperempat rubu. Rubba itu artinya apa sih? Hah? Rubba itu adalah sebuah kata dalam untuk mengungkapkan sesuatu dengan kuantitas yang banyak. Jadi orang Arab kalau kasusnya 1, 2, 3 kasus gak akan menggunakan rubah itu, hanya untuk kasus-kasus yang banyak. Dan ini Nabi mengawali dengan kata rubah, rubah sha'imin, artinya betapa banyak orang yang berpuasa. Jumlah mereka bukan 1, 2, atau 3, banyak sekali. Ada apa dengan mereka? Hadhuhu min siyamihil ju'u wal, ganjaran dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Allahu Akbar. Lapar dan haus. Mereka puasa-puasa. Mereka sahur di bulan Ramadan. Mereka buka, wah paling cepat mungkin Masya Allah. Tapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan akses masuk surga dari pintu Rayyan. Kenapa? Karena Nabi menyatakan yang mereka dapatkan hanya lapar haus titik. Enggak masuk surga. Alih-alih dari pintu Rayyan enggak masuk, kata Nabi sallallahu dari puasanya tersebut tidak mendapatkan rahmat, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membuat kita khawatir kasus ini banyak. Jadi seakan-akan di tengah-tengah bahkan orang yang berpuasa dan gagal pada tahun ini banyak jumlahnya. Dan begitu juga dengan tahun lalu, lalu 2 tahun lalu, lalu 3 tahun lalu, dan begitulah seterusnya. Kasus orang yang berpuasa gagal itu banyak, bukan 1-2 kasus. Subhanallah. Ini yang perlu kita pikirkan, sehingga kita tidak hanya melihat euforia secara fisik di negara-negara bulan suci Ramadan, tapi hendaknya kita berpikir bagaimana kualitas puasa kita. Karena buat apa ketawa-ketawa, seru-seruan di acara bukber atau mungkin sahur on the road. Di sini ada sahur on the road nggak? Kalau di Jakarta nggak ada. Ya nggak ada ya. Nggak ada ya, masya Allah. Atau ramai buat acara di Ramadan, tapi ya Allah, tapi nggak dapat pahala, tapi nggak masuk surga dari pintu Royan. Untuk apa semua euforia ini kita lakukan dan kita tenggelam di dalamnya? Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu usaha kita untuk memastikan kualitas puasa kita adalah kajian yang diselenggarakan oleh rekan-rekan dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pada siang hari ini. Karena masih ada kesempatan, mumpung kita masih berada di hari keberapa nih? Ini ngomong-ngomong hari keberapa? Bismillah ya. Masya Allah. Masih ada sepertiga. Dan kata Nabi, wa thuluthu katsir, kita baru sepertiga, dan sepertiga itu udah banyak, apalagi 2/3 di hadapan kita. Jadi untuk memperbaiki itu masih ada waktu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang gagal di bulan Ramadan kali ini. Apa saja yang harus kita ketahui? Bicara masa puasa panjang ya, dan kita hanya dapat satu sesi. Yang saya ingin tekankan pada kesempatan kali ini adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Pernah dengar nama itu? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi adalah salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Nama yang sangat ngetop di negeri kita. Pernah dengar ya Syekh Abdul Qadir Jailani? Itu kalau jelek-jelekin nama tersebut di pesantren manapun di Indonesia, insya Allah gak keluar dengan selamat juga. Ini nama yang sangat dihormati, salah satu ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, murid beliau adalah Ibnu Qudamah, dan beliau pakar fikih yang begitu luar biasa. Buku yang berjudul Al-Mughni adalah buku fikih terbaik sampai detik ini. Nah, beliau Al-Imam Ibnu Qudamah pernah menjelaskan bahwa salah satu faktor utama kegagalan seseorang, walaupun dia sudah beribadah, dia sholat, dia puasa Ramadan, tapi gagal. Oh, ini kan unik ya. Kalau orang gak puasa, gagal biasa lah. Orang gak pernah sholat, gagal, gak perlu diomongin lagi. Tapi kata Ibnu Qudamah, ini rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat, rajin tadarus, rajin berzikir, rajin bersalawat, tapi gagal. Apa penyebabnya? Belum menyatakan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, karena orang ini tidak memahami makna dan esensi dari ibadah tersebut. Waduh, ini handphone siapa lagi? Ya, waktu buka nih adanya. Masya Allah. Maaf ya, masih ada suasana nasionalismenya tinggi. Jadi kata beliau, orang ini gak mengerti makna dan esensi dari puasa atau ibadah yang dia kerjakan. Sehingga apa yang terjadi? Memang dia sujud, memang dia ruku, tapi karena dia gak ngerti, maka sikapnya, aktif tanduknya, tur katanya, itu gak mencerminkan sujud yang selama ini dia kerjakan setiap hari. Oke, dia puasa Ramadan, tapi perangainya itu gak mencerminkan orang yang sedang berpuasa. Dia berzikir, Tapi omongannya kalau ada di kantor sama istri dan anak-anak atau sama suami, gak mencerminkan orang yang lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita camkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, begitu juga dengan Ramadan. Banyak orang yang puasa gak ngerti apa makna puasa. Niat dia hanya menahan lapar dan haus. Makanya cuma lapar dan haus, karena cuma itu aja incerannya. Gak ada perbedaan sikapnya ketika berpuasa di bulan Ramadan, sama persis dengan aktivitas dan sikapnya di bulan-bulan selain bulan puasa. Kenapa? Karena niatnya hanya menahan lapar dan haus saja. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, agar kita tidak termasuk gagal, agar kita bisa masuk surga melalui pintu Rayyan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas makna dan hikmah di balik puasa Ramadan, sehingga semoga kita bisa memaknai dan kita akan semakin berkualitas di bulan puasa 1436 Hijriah tahun ini. Makna yang pertama, hadirin sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan atau puasa Ramadan itu mengajarkan kita bahwa untuk mencapai ridho Allah itu tidak cukup dengan niat baik saja, namun niat baik harus dipadukan dengan cara dan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajarkan puasa kepada kita. Simpel aja deh, hadirin. Apabila ada orang di Abu Dhabi ini, niatnya baik, semangat berpuasa, akhirnya ketika azan maghrib dia gak mau buka, dia mau buka jam 10 malam, karena dia berpikir semakin malam semakin lapar, maka insya Allah semakin berkah ibadah puasa saya. Saya ingin tanya, niat orang ini baik apa enggak? Mempersembahkan rasa laparnya yang semakin menjadi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang lain udah buka dari jam 7 berapa nih? 7.15 ya. Mereka ada tahu udah minum apa enggak? Saya mau tetap berpuasa. Nanti jam 10 dia baru. Niatnya baik apa enggak? Baik. Tapi dapat pahala atau dosa? Dosa. Semua sepakat, mau ulama ulama Dubai, ulama Indonesia, semua sepakat dosa orang tersebut. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 187, "Tsumma aqimus syiyama ilal lail." Maka lalu lanjutkan puasa Anda sampai malam, sampai maghrib. Allah minta kita puasa sampai maghrib, bukan sampai jam 10 malam, bukan sampai isya. Oleh karena itu, walaupun niatnya baik, tapi caranya, hadirin sekalian. Nah, ini yang diajarkan dan ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi kita SAW ketika puasa Ramadan. Niat baik Anda harus dituangkan dengan cara yang benar. Ada orang saking asyiknya puasa, tanggal 1 Syawal gak mau buka, dia tetap puasa, walaupun ada orang di KBRI gitu loh. Saya mau tunjukkan kepada Allah, saya enggak terkontaminasi kalian gitu loh. Kalian makan minum, saya tetap puasa. Biar Allah lihat betapa setianya saya dengannya. Kira-kira dapat pahala atau dosa? Dosa. Loh, kenapa? Karena ibadah puasa itu hanya bulan Ramadan. Satu Syawal kita enggak boleh puasa. Bukankah Nabi SAW telah menjelaskan dilarang puasa di dua hari raya dan ayamu tashrik, tiga hari tashrik tambahan? Padahal niatnya baik apa? Baik. Tapi niat baik saja tidak cukup. Niat baik harus dituangkan dengan cara yang benar. Ini yang diajarkan puasa Ramadan kepada kita. Dan ini konsep hidup loh. Konsep hidup. Saya ingin tanya, bapak-bapak sekalian, kalau hanya mengandalkan niat baik untuk kerja di Abu Dhabi, kira-kira diterima gak di oil company? Ya enggak lah. Niat baik saja harus disandingkan dengan ilmu dan penguasaan kita terhadap materi pekerjaan kita di company-company kita. Nah, begitu juga dengan agama. sholat itu gak cukup dengan niat baik. Niat baik itu harus sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Kalau mau puasa Ramadan kita berbuah manis dan membuat kita mengetuk pintu ranjang, ketika kita sahur kita harus tahu SOP sahur itu seperti apa. Ketika kita puasa kita harus tahu apa pembatal-pembatal puasa gitu loh. Pada saat kita berbuka, SOP berbuka itu kayak apa? Ini begitu, sama persis. Kan sama persis. Ibu-ibu sekalian suka masak gak bu? Ibu-ibu di sini jago masak gak sih? Jago ya. Hobi masak apa bu? Semur jengkol. Hebat juga nih yang muda be. Ah, selain semur jengkol lah bu, apalah bu. Ibu-ibu, apa hobi masaknya, masak apa? Sayur asam, Masya Allah. Bu, saya ingin tanya, ada ibu-ibu pengen masak sayur asam tapi gak ngerti resepnya. Yang penting niatnya baik, kira-kira jadi sayur asam gak? Ya enggak. Ada sayur asam gak mungkin. Kan begitu ya. Nah kalau sayur asam aja, tempe orek, harus tahu resep. Masa puasa gak pakai resep, hadirin saya. Masa puasa cuma modal nekat aja. Yang pentingnya pengalaman Pak Ustaz tahun lalu juga kelar Ramadan. Benar, kelar. Tapi kualitasnya bagaimana? Niat baik aja gak cukup. Harus dengan cara Rasulullah SAW. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan amal ibadah yang tidak pernah kami contohkan, kami syariatkan, maka amal ibadah tersebut tertolak. Bahasa kita, kalau ada orang beribadah enggak pakai resepku, itu enggak diterima loh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita camkan. Makanya sekali lagi, itu tadi puasa Ramadan pastikan benar nih, mumpung masih hari ke-9. Semuanya sesuai dengan contoh dan tuntunan Nabi SAW. Ya contoh aja deh, sahur. Ini sahur kita nih ngomong-ngomong gak benar atau belum? Saya ingin tanya, makan sahur itu tepatnya di waktu apa? Waktu sahur itu tepatnya di waktu apa, hadirin? Coba nih. Saya berhadapan dengan para praktisi puasa ya, yang jam terbangnya pengalamannya udah puluhan tahun, Masya Allah. Iya kan? Makanya saya agak grogi terus terang aja. Coba bayangkan bapak-bapak sekalian harus presentasi tentang namanya 20 tahun. Oh itu kan grogi ya. Ini kan puasanya udah berapa tahun nih? Banyak. 40 tahun? Banyak, Masya Allah. Nah ini, waktu sahur tepatnya nih, waktu apa nih? Makan sahur. Makan sahur tepatnya waktunya kapan sih? Makan sahur. Makan sahur. Makan sahur itu di waktu sahur, Pak. Loh, beneran. Sahur itu kan bahasa Arab, gitu loh. Arti sahur itu apa sih? Detik-detik terakhir sebelum subuh itu sahur. Nah, ini banyak orang makan sahur jam 11 malam. Loh, itu bukan makan sahur, makan malam. Jadi dia gak ngerti sahur. Apa dia gak ngerti? Sahur itu tuh detik akhir sebelum subuh. Makanya kan sering disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Makanya kan awal-awal surat Al-Imran apa? Wal mustaghfirina bil ashar, kata Allah. Dan orang-orang yang beristighfar di detik-detik terakhir sebelum subuh. Ada orang kalau di tanah air tuh makan sahur jam 1:30 sambil nonton bola katanya. Loh mas, ini bukan makan sahur. Makan sahur itu detik-detik terakhir sebelum subuh. Nah itu makan sahur. Nah itu kan. Nah ternyata kan ini dari lagi. Lalu yang terbaik itu semakin dimepetkan semakin. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 187 ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayr yadu minal khaytil aswadi minal fajar. Dan makan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian waktu subuh. Gitu loh. Sampai jelas bagi kalian waktu subuh. tadi sampai jelas kalian waktu subuh. Dan Nabi dukung dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, fakulu washrobu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, makan dan minumlah kalian sampai ibnu Ummi Maktum itu azan, azan subuh gitu. Jadi sampai azan, lanjut aja, paling bagus itu. Ustaz, kalau pas kita lagi makan dengar azan tuh gimana Ustaz? Ini kan kita khawatir itu kejadian. Ternyata ada hadisnya, hadirin sekalian. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ahadukumun nida ina'u biyadi, apabila salah seorang dari kalian mendengar azan subuh sedangkan makanannya belum habis gitu loh. Nah ini kita ngapain nih coba? Yang pengalaman coba. Hah? Gimana nih? Ini kita lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata masih ada gitu loh. Subhanallah. Itu paha ayam depan kita ngeledek lagi itu, masya. Nah, kira-kira gimana? Kita berhenti atau kita habiskan? Atau diperinci? Ustaz, menurut saya itu diperinci. Gimana Pak? Itu tergantung lauknya Pak Ustaz. Kalau tempe orek berhenti, tapi kalau sop lanjut terus Pak Ustaz begitu ya. Ah, sayang Pak Ustaz mubazir lah. Gimana nih hadirin sekalian? Mari kita simak apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, "Fala yada'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Jangan Anda tinggalkan. Jangan berhenti sampai Anda selesaikan makanan. Sampai kalian habiskan, habiskan yang ada di piring. Makan, apalagi magic jar. Nah, ini bahaya. Lo enggak boleh. Jadi sekali lagi, ini ada ilmunya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru makan sahur loh. Dan makan sahur itu ibadah, bukan hanya mengganjal. Bukan hanya isi tangki. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena bersahur itu berkah. Dalam riwayat, walau bi jur'ati ma, walaupun hanya seteguk air. Nah kan kadang-kadang orang kita tuh justru bangga kalau gak makan sahur. Alhamdulillah saya ini puasa 30 hari gak sahur loh. Wah, oh, masya Allah. Mas, justru gak dapat sempurna tuh pahala puasa. Maka gak mood puasa atau mungkin lagi diet gitu ya, itu minum air aja. Pokoknya ada yang dimakan lah di detik-detik terakhir. Kurma satu atau ngemil, atau ambil makanan-makanan kering gitu ya, itu bagus. Pokoknya siap-siap, kan gak ada yang suruh makan nasi, yang penting sahur gitu loh. Jadi ada yang kita makan karena ini ibadah. Jadi kita bersahur itu ibadah, bukan hanya sekedar ganjel perut gitu lah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang gitu. Nah, itu masalah sahur. Terus juga kita harus tahu pembatal-pembatal puasa. Nah, ini pembatal puasa apa aja nih hadirin? Ngomong-ngomong. Rokok. Wah, serem banget. Pertama ini, pertama dulu, jangan langsung rokok. Yang pertama ini makan, kan gitu ya. Ya kan, makan dan minum. Ya, kalau misalnya kita lupa gimana? Misalnya ada orang, ada ibu-ibu lupa bahwa dia sedang puasa. Ingatnya setelah habis 2 mangkok bakso. Nah, kira-kira batal enggak tuh? Habis 2 mangkok bakso, habis gitu ya, baru ingatnya, "Oh, saya lagi puasa Ramadan." Loh, kalau ibu-ibu, apalagi ibu-ibu kan aman loh. Ibu-ibu mau masuk restoran manapun jam 12 siang pas Ramadan, insya Allah gak ada yang, iya kan, gak ada yang kasih ekspresi kaget gitu ya. Karena orang pikir, oh mungkin lagi mens atau lagi nifas, lagi menyusui gitu ya. Beda kalau saya masuk restoran jam 12 siang. Orang pada bingung, ini orang udah jenggotan, pakai peci, masuk restoran lagi kan gitu ya. Nah, lupa tuh gimana tuh kira-kira. Nah, ini bukan apa namanya, kita lupa makan ada di tanah air deh, bapak-bapak lagi ada di Abu Dhabi gitu. Batal gak? Mari kita siap hadisnya juga lah hadirin sekalian. Nabi SAW bersabda, man nasiya wa huwa sha'im fa'akala aw syariba falyutimma sawma fa innama at'amahu Allah wa saqa. Barang siapa yang lupa bahwa dia sedang puasa lalu dia makan dan minum, maka lanjutkan puasanya, enggak apa-apa. Karena dia memberikan makan dan yang memberikan minum baginya. Tapi ingat, begitu ingat harus berhenti gitu lah. Begitu ingat itu harus berhenti. Antum lagi nyuap makanan nasi, lagi dikunyah, ingat, ah itu harus berhenti, enggak boleh ditelan. Enggak boleh. Enggak boleh dah. Udah ingat udah selesai, harus berhenti. Harus berhenti. Makanya yang repot itu lupa gitu ya, makan ayam taliwang belum minum ingat, nah itu nggak boleh minum lagi, selesai udah, habisnya game over, resiko ditanggung sendiri siapa sih menunya ayam taliwang. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu makan dan minum kalau lupa nggak masalah. Terus yang kedua nih, singkat aja, batal puasa. Pembatal puasa yang kedua kan berhubungan intim, berhubungan intim dengan istri atau suami. Dan juga yang bukan suami atau istrinya juga loh, ini jangan salah. Saya dapat pertanyaan, berarti kalau gak sama istri gak batal dong Pak Ustaz? Itu batal plus gitu loh, itu gimana sih? Kadang-kadang saya suka heran. Kuliah Budawi insyaallah baik-baik semua pola pikirnya. Yang di Jakarta memang perlu di restart memang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, intinya kan yang dihalalkan itu suami istri gitu loh, nggak boleh, haram hukumnya, bahkan harus bayar kafarat. Dalam hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari, harus bayar apa, makan budak kalau nggak ada puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak ada, nggak bisa juga, ustaznya nggak bisa, wong 1 bulan aja keteteran apalagi 2 bulan kan gitu ya. Yang ketiga, memberikan makan pakai miskin, itu nggak boleh tuh, nggak boleh berhubungan intim. Tapi kalau lupa gimana tuh? Dua-duanya lupa, suaminya lupa, istrinya lupa, gimana tuh? Kok bisa ya? Bisa. Kejadian saya berapa kali ditanya masalah ini, batal nggak ngomong-ngomong? Batal nggak? Gimana? Jawabannya nggak batal. Dalilnya kias ke makan dan minum. Tapi kalau ingat harus berhenti, gitu loh, harus berhenti. Nggak boleh overtime, itu nggak diperbolehkan. Jadi benar-benar harus berhenti. Itu berhubungan intim. Aisyah pernah ditanya, apa yang boleh dilakukan oleh orang berpuasa? Kata Nabi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, isna'u kulla syai'in al-jima. Lakukan apa saja kecuali berhubungan intim. Jadi mencium istri itu nggak masalah, gitu loh. Cipika-cipiki boleh, gitu loh, nggak masalah, asal jangan berhubungan intim. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, menurut mayoritas para ulama, 4 imam mazhab mengeluarkan, mohon maaf, mani, gitu loh. Mengeluarkan mani itu membatalkan puasa. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, karena nama lain dari syahwat adalah mani. Tapi pertanyaannya, kalau mimpi basah gimana nih? Orang tidur jam 1 siang terus bermimpi mengeluarkan basah gitu, batal gak puasanya? Gak batal, karena dia gak sengaja. Kecuali kalau memang udah dikonsep dari awal, itu batal. Jadi meres mikirannya, ngayal sana ngayal sini, terus emang udah niat gitu ya, pengen mimpi, mimpi kejadian basah, batal puasa. Karena dan yang terakhir, apa pembatal puasa? Muntah dengan sengaja. Muntah dengan nah, Nabi SAW bersabda, man dzara'ahu al-qai falaysa 'alaihi al-qada. Barang siapa yang muntah, maka puasanya enggak batal qada. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Namun barang siapa yang sengaja muntah, maka puasanya batal dan dia harus qada. Gitu lah. Jadi kalau ada wanita hamil, recommended dari puasa, dia puasa terus mual-mual muntah, maka puasanya nggak batal. Atau misalnya kita pulang mudik, pas mudik nih, kita tinggal di Kepulauan Seribu, naik speedboat dari Ancol atau dari Marina, terus muntah-muntah, nggak batal itu insya Allah. Tapi kalau sengaja masukkan, misalnya masukkan jari, tongkongan terus gitu, batal puasanya. Ya. Nah, itulah pembatal-pembatal puasa. Yang lain tuh enggak batal puasanya, insyaallah. Keluar darah enggak batal. Nelen ludah batal enggak? Nelen ludah. Saya waktu kecil itu teman-teman pas ludah terus. Batal enggak? Katanya kias minum gitu loh. Enggak batal. Enggak batal, kecuali kalau ludahnya dikumpulin lalu diminum gluk-gluk gitu, batal. Tapi jadi bayangkan ya, nanti gak selera. Jadi sekali lagi, nelan-nelan gak batal. Mandi, gak batal. Dan yang lain-lain. Jadi itu pegang, itu gak batal. Jadi yang cari contohnya, cari tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha mengikuti Bismillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hikmah puasa. Puasa mengajarkan kita bahwa ibadah itu gak boleh hanya mengandalkan niat baik. Harus sesuai dengan contoh, harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan resep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap mau ibadah, pastikan dulu. Karena agama kita ini agama itu. Allah melarang kita masuk Ramadan tuh ikut-ikutan tuh enggak boleh. Coba buka Al-Isra 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Dan janganlah Anda mengikuti sesuatu yang Anda enggak tahu ilmunya, yang enggak tahu resepnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ma'a wal absar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran Anda, penglihatan Anda dan hati Anda semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap orang yang berbicara atas nama agama itu harus bawa dalil, harus bawa referensi. Ada ayatnya enggak, surat apa, ayat keberapa, hadisnya riwayat siapa, itu harus. Harus bisa dicek, di cross check, itu penting hadirin sekalian. Makanya kan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 111, "Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Dan tolong berikan dalil kalian jika kalian memang benar. Dalilnya apa? Makanya konsep para ulama, al-isnadu minad-din, laula al-isnadu laqala man syaa'a ma syaa'. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa sekarang, referensi itu bagian dari agama. Karena kalau gak ada referensi, ini dari siapa, ini dari siapa, maka setiap orang akan berbicara sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi referensi itu penting loh hadirin. Nah apalagi masuk Ramadan, ini musim ibadah, gak boleh sampai gagal. Maka pastikan semua amal ibadah kita referensinya. Jadi yang pertama yang diajarkan puasa Ramadan, makna dan esensi di balik puasa Ramadan. Puasa Ramadan mengajarkan kita bahwa agar selamat dalam hidup, kita harus menginjak pedal rem. Hal ini lahir dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, dan hadis ini sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyam minal aqd." Inti itu bukanlah menahan diri dari makan dan wa innamas siyam minal lahwi war rafath. Karena esensi dari puasa itu ngerem, menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan dosa, hal-hal yang maksiat. Ini inti dari puasa. Puasa itu bukan menahan lapar dan minum semata, tapi kita ini dilatih ngerem. Jika di hadapan kita ada dosa, jika di hadapan kita ada maksiat, jika emosi itu meledak-ledak dan kita ingin caci maki orang, ketika syahwat kita bergejolak, ngerem, itu yang diajarkan oleh puasa Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, makanya kan hadis Bukhari, apa kata Nabi SAW, man lam yada qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'am. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta atau dosa, maka Allah enggak butuh dengan puasanya. Pada saat dia tidak minum, Allah enggak butuh, karena itu bukan esensi dari puasa. Kayaknya yang dilupakan oleh banyak orang, karena dia berpikir puasa itu enggak makan, enggak minum dari subuh sampai maghrib selesai. Buktinya ghibah jalan terus, ngomongin orang jalan terus, fitnah gak berhenti, ketika jual barang nipu, kan begitu. Gak jaga pandang, gak jaga lisan, gak jaga pendengar. Padahal para sahabat dulu mengatakan, wala taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa, jangan sampai hari saat engkau berpuasa dan hari pada saat engkau gak puasa itu sama aja. Artinya beda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena ini penyakit lah gitu loh. Betapa banyak orang kalau di Jakarta nih, itu Ramadan sih Ramadan, tapi dugem jalan terus gitu loh, clubbing jalan terus. Emang sih ngumpulnya habis terawih gitu. Nah, kita ngumpulnya di Istiqlal aja, habis itu ke Harmoni. Jadi sama aja, jadi gak ada perubahan gitu loh. Jadi cuman beda tempat ngumpulnya aja, checkpointnya aja beda gitu loh. Tapi tempat-tempatnya mabok lagi, make lagi, gitu loh, ngisep lagi. Jadi hadirin sekalian, itu keliru. Puasa mengajarkan kita bahwa untuk selamat dalam hidup kita harus injak rem. Rem dari kemaksiatan, rem dari dosa, rem dari hawa nafsu. Kan begitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita gak injek rem dalam hidup, kita gak akan selamat. Iya gak? Betul gak nih? Bapak-bapak dapat mobil sport, Lamborghini, kira-kira tuh mobil ada remnya gak? Misalnya dikasih Lamborghini tanpa rem, kira-kira terharu atau protes? Ya protes lah, pak, ini remnya mana? Oh pak, ini mobil sport pak, memang gak ada rem biar cepet sampai. Gak bisa pak, ini harus ada remnya gitu. Oh gak, saya mati gitu. Subhanallah. Iya gak? Dari Abu Dhabi ke Dubai gak pakai rem, kira-kira selamat gak? Gak selamat, mati kita. Itu perjalanan 1,5 jam ya. Benar, 1,5 jam. Bayangkan, perjalanan 1,5 jam gak pakai rem, mati. Apalagi perjalanan hidup yang 60 tahun, 70 tahun, kita gak pakai rem. Ada dosa depan kita tabrak aja, ada maksiat di depan kita tabrak aja, kita injek gas, kita umbar syahwat kita, kita gak peduli dengan emosi kita, kita gak akan selamat. Dunia akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, walaupun saya sadar semua kita itu gak ada yang suka nginjek ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hobinya nginjek rem, siapa di sini? Mana yang suka? Injek rem atau injek gas? Siapa yang suka nginjek rem di sini? Hobi banget. Ustaz, saya kalau naik mobil sukanya injek rem, makanya nggak sampai-sampai gitu. Mungkin ada? Hah? Ada nggak? Nggak ada kan? Kita ini kan penggemar nginjek gas. Saya nggak tahu di Abu Dhabi ya, tapi kalau di Jakarta kan, gas tuh masya Allah. Makanya nggak ada yang suka dengan kemacetan. Karena kalau kemacetan ngerem lagi, ngerem lagi, ngerem lagi. Nggak ada yang suka lampu merah. Karena kalau ketemu lampu merah, ngerem lagi. Kan gitu ya. Kalau apalagi di Jakarta, ketika kita di traffic light, lampunya hijau berubah jadi kuning. Biasanya orang injak rem atau injak gas? Gas. Padahal kan peraturannya rem harusnya. Nggak ada cerita. Itu sebentar lagi merah rem. Injak gas, gas, gas. Subhanallah. Nah, begitu juga dalam kehidupan. Gak ada yang suka nginjek rem kalau dihadapannya maksiat. Kenapa? Wong maksiat enak-enak semua kok. Kan Nabi yang bersabda, wahuffatin naru. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang cocok dengan hawa nafsu kita. Enak-enak. Siapa sih yang gak suka duit? Bapak-bapak, siapa yang gak suka wanita cantik? Coba angkat tangan. Semua penggemar wanita cantik ya. Iyalah, wong istrinya cantik-cantik insya Allah ta'ala. Tapi kan ketika ada wanita cantik gak halal bagi kita, rem gitu loh. Rem. Walaupun kita suka, kita harus rem. Ketika ada uang haram di hadapan kita, rem. Siapa sih yang gak seneng ngomongin orang? Ngomongin orang kan paling seru loh gitu. Orang ratingnya nomor satu terus kok. Tapi begitu dengar aib orang, rem. Jangan dibicarakan. Rem. Gak boleh, harus rem. Kita tahu misalnya amal ibadah kita ternyata gak ada contohnya, kan tadi sudah rem amal ibadah. Walaupun berat meninggalkan yang sudah menjadi budaya, yang sudah menjadi kebiasaan selama ini, apalagi mungkin terkadang ego kita kita pertaruhkan, gengsi kita karena yang mengingatkan kita mungkin lebih muda dari kita, tapi udah rem aja lah gitu loh. Rem, latihan rem. Begitu. Itu ujian hidupnya tuh di sana. Itu yang dia latih puasa. Sama kan? Kita suka sok buntut nih. Ada sok buntut jam 2 siang, ngerem kan? Ya persis hidup tuh harus begitu. Ketika haram, ngerem. Lagi. Pak, ini ternyata yang kita kerjakan seperti ini salah nih, Pak. Ini hadisnya. Oke, saya rem. Nah, main ego-egoan. Nah, pertanyaannya hadirin, kenapa sih kita dalam hidup ini susah banget injak pedal rem? Alasannya apa tuh kira-kira? Salah satu alasannya karena kita dalam hidup ini terlalu bermain logika, terlalu bermain matematika, dan hawa nafsu itu yang jadi masalah. Ya enggak? Ya simpel aja. Kenapa kita malas nginjak rem ketika bawa mobil? Karena matematika kan, logika. Logika kita mengatakan kalau kita injak rem lebih lama sampai di tujuan gitu loh, ya kan? Padahal matematika kehidupan itu banyak yang beda loh dengan matematika yang kita pelajari di bangku sekolah dulu. Kan gitu ya. Dan begitu juga ketika kehidupan. Pak, ini kan uang haram, Pak. Kenapa Bapak makan juga? Benar sih Ustaz, ini uang haram. Tapi Ustaz tahu sendiri anak saya 3. Bulan depan tahun ajaran baru harus bayar uang gedung. Saya udah ngitung tuh Pak Ustaz, gak cukup. Ya jadi saya ambil juga tuh uang haram. Kan matematika kita yang kita gunakan. Kan gitu lah. Pak, kenapa ngambil proyek ini? Proyek ini kan haram. Benar Pak Ustaz, haram. Tapi kalau saya gak ambil, istri sama anak-anak saya mau makan apa? Logika lagi tuh. Pak, kenapa Bapak jalan sama wanita itu? Kan wanita itu bukan mahram. Kenapa check-in sama dia? Benar sih Pak Ustaz, itu wanita haram bagi saya. Tapi kan mubadir Pak Ustaz. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubadir itu teman-temannya syaitan. Pakai ayat lagi luar biasa. Jadi ini logika kita terus nih sama hawa. Subhanallah. Gak boleh hadirin. Haram. Ingat, matematika kehidupan itu sering beda dengan matematika di bangku kuliah atau bangku sekolah. Saya ambil contoh gini ya. Misalnya kita kembali jadi anak SMP atau anak SD, lalu dikasih soal matematik nih, ujian matematika. Misalnya Budi, kalau antum banyak dari saya ambil contoh Jakarta, banyak dari Jakarta nggak di sini? Banyak ya, dan tahu lah Jakarta ya. Nah, Budi berangkat dari Cibubur ke Slipi dengan kecepatan konstan 140 km per jam. Jadi dari Cibubur Slipi itu Jakarta Barat kecepatan konstan 140 km per jam. Ali berangkat dari Cibubur ke Slipi naik mobil juga dengan kecepatan yang gak konstan. Kenapa? Karena injek rem, injek rem, injek rem, injek rem. Siapa yang paling lebih dulu sampai di Slipi? Budi atau Ali? Ini soal matematika, gunakan rumus matematika kita. Ini ulangan matematika, gunakan rumus matematika kita. Yang paling dulu sampai di Slipi, Budi atau Ali? Budi jelas. Kan tinggal ukur aja jaraknya bagi kecepatan rata-rata. Budi lebih dulu. Tapi kalau kita tuangkan soal ini ke kehidupan real, Budi sama Ali sama-sama start dari Cibubur. Ini real nih, ini bukan soal matematik, real. Si Budi injek gas 140 km per jam konstan. Adapun Ali injek rem, injek rem dan injek rem. Pertanyaan, siapa yang lebih dulu sampai Slipi di kehidupan real? Budi kemana Pak Ustaz? Budi karet bifak. Bukan Slipi, karet bifak. Mati dia. Percaya. Coba kalau Cibubur Slipi 140 km per jam gak injak rem, mati. Mati. Mati, udah bukan rumah sakit, mati insyaallah. Beda kan? Beda. Kalau pakai soal matematik, dia yang duluan sampai. Beda. Kalau semuanya sama seperti matematika kita, kita gak akan ada surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Takillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari solusinya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga, yang enggak sesuai dengan ilmu matematikanya. Tidak akan ada hadis Muslim ketika Nabi SAW bersabda, "Mana qatat shadaqatun min mal?" Sedekah itu enggak akan mengurangi harta. Kan, jangan terlalu mengandalkan dan mendewakan akal kita, logika kita, matematika kita, dan nafsu kita. Ini yang diajarkan puasa. Subhanallah. Ini yang perlu kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, tapi kan gini loh, masih kepada analogi tadi, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi kan kadang-kadang kita terpengaruh dengan lingkungan gitu, dan kita suka kagum dengan orang yang gak main pedal rem. Kan misalnya kita lihat teman kita ngambil uang haram dan seterusnya, lalu lihat rumahnya, lihat mobilnya, kita lihat teman selingkuh sana, selingkuh sini, selingkuh situ, dia dengan wanita-wanita cantik, orang-orang akan nyeletuk, enak banget ya hidupnya ya, semua karir melesat, selalu dipenuhi dengan wanita-wanita cantik. Karena mereka gak tahu betapa sengsara dan galaunya hati orang tersebut. Mereka kan hanya bisa melihat dari luar. Sama seperti kalau ada orang naik melewati jalan turunan, remnya blong, jadi kenceng banget tuh turunannya tuh. Itu orang yang ngelihat dari luar kan kagum, gila nih cuk, nyalinya gede banget nih orang, bisa berani bawa mobil secepat itu. Tahu aja drivernya tuh udah baca la ilaha illallah terus, karena yakin akan mati gitu loh. Galaunya kan orang nggak lihat, orang lihat dari dia gak tahu drivernya itu udah keringet dingin, udah stres, udah bingung, udah panik, udah baca kalimat talqin. Kan, karena mereka gak ngelihat dalam mobilnya itu seperti apa. Sama seperti kehidupan. Orang yang makan uang haram, yang suka zina, yang tidak pakai aturan, kayaknya hidupnya glamor, nyaman. Setiap malam ada di klub malam, dengan hiburan-hiburan malam. Mereka gak tahu betapa sedihnya hati tersebut. Hadirin, orang yang cari kehidupan malam itu berarti gak bahagia. Kalau bahagia pasti begitu jam kantor selesai, yang dicari istri dan anak-anak. Kan begitu. Iya gak? kita ini kalau diajak pindah nggak mau kan? Ya nggak, betul nggak? Ibu-ibu, misalnya kita dapat tempat duduk di kajian udah nyaman, nyender gitu ya, disuruh maju mau nggak, Bu? Nggak mau. Udah pewek kan gitu ya kalau bahasa ibu-ibu ya. Enggak, itu kan logika sederhana loh. Orang yang udah nyaman gak mau kemana-mana. Begitu juga kalau kita nyaman di rumah, kita diajak ke diskotik, ke klub, terusnya. Maka kalau jam 12 belum pulang ke rumah, jam 1 masih ada di sana, maka itu menunjukkan dia gak bahagia. Orang yang nganinjak itu gak bahagia. Tapi kan lagi-lagi dunia itu panggung sandiwara, mana mau orang menceritakan kepedihan hidupnya kepada orang lain. Semua kan sandiwara gitu kan ya. Sebelum datang ke kajian ini, kita sempat miskomunikasi dengan istri kita. Besar. Sampai istri kita nangis besar. Akhirnya karena sudah ingin datang daurah, kita datang ketemu sama misalnya Pak Muhid, Pak Agus gitu ya. Ketemu, gimana kak? Baik, gimana Pak? Baik Pak, baik Bu. Kira-kira jawabannya apa? Baik, alhamdulillah, semua sehat. Padahal lagi berantem, gak baik. Kan orang gak akan cerita. Semua orang begitu. Tapi kita harus yakin janji Allah Subhanahu wa taala. Rem lah. Kalau kita mau hidup selama, rem. Kalau gak bisa, yakin. Yakin sama Allah Jalla wa ala. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Itu makna yang kedua. Mana yang ketiga dari Ramadan atau puasa Ramadan? Hadirin, puasa Ramadan mengajarkan kita bahwa untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk mendapatkan surga, kita harus merasakan capek dalam hidup, lelah, letih, lapar, haus. Itu. Apa ayat yang paling terkenal di bulan suci Ramadan? Ngetop di bulan Ramadan apa sih? Kalau di Abu Dhabi itu apa? Indonesia kan Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat kalian agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Kan gitu ya. Hadirin, coba kita terjemahkan ayat ini dengan beda tapi gak merusak arti dan maknanya. Kalau dalam ilmu usul ini masuk ke bab lawazim. Jadi kita terjemahkan ulang ya. Wahai orang-orang beriman, di atas kalian mengalami kelaparan dan kehausan. Karena ketika kita puasa lapar gak? Lapar. Haus? Haus itu konsekuensi. Jadi ayat itu, kalian itu harus merasakan lapar. Kalian harus merasakan haus. Sebagaimana ini adalah ketentuan bagi umat-umat sebelum kalian. Agar kalian apa? Bertakwa. Subhanallah. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, kita harus capek hadirin. Kita harus lelah. Kita harus merasakan haus dalam hidup. Pemahaman terbalik atau dalilul khitab dalam ilmu usul fikih. Kalau ada orang selama hidupnya tidak pernah merasakan lapar dan haus, maka dia tidak pernah menjadi orang yang bertakwa. Berarti dia gak pernah puasa kan seumur hidup. Ini yang harus kita camkan. Kadang-kadang orang gak mau menerima konsep ini. Orang tuh pengennya seneng mati masuk surga kan gitu ya. Foya-foya kan. Makanya muda foya-foya mati masuk surga, gak bisa. Kita pengennya instan kan gitu ya. Jadi semua tuh pengennya instan. Makanya makanan favorit orang kita apa? Instan. Itu kan mentalnya kan begitu. Males ngapa-ngapain. Hadirin, kalau shortcut itu ada, kalau jalan pintas itu ada, pasti yang pertama kali meniti jalan tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi coba kita lihat kehidupan beliau. Coba kita lihat kehidupan beliau. Apakah santai-santai aja? Duduk manis di kursi goyang, terima upeti dari murid-muridnya? Enggak. Di perang atau Ahzab beliau turun langsung ngangkut batu, hadirin. 13 tahun di Mekah dicaci, dimaki, difitnah orang, ditimpukin dengan batu di Taif. Pernah kita ditimpuk dengan batu karena mempertahankan Islam? Kan belum ya, tapi udah ngerasain. Ketika sujud, punggung beliau isi perut unta. Allahu Akbar. Itu orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Kalau kita gak mau capek dalam hidup, gak mau saat, gak mau berjuang dalam hidup, gak bisa. Harus fight. Kita harus capek. Kita harus merasakan panasnya jalan menuju masjid misalnya. Kita harus lawan rasa ngantuk yang luar biasa untuk sholat subuh. Dan kalau bisa tingkatkan lagi untuk qiyamul lail. Gak bisa santai-santai, itu gak bisa. Coba buka Ali Imran 142. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Kan berpikir kalian bisa masuk surga begitu saja, sedangkan Allah belum membuktikan siapa orang-orang yang di antara kalian, orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang berjihad. Dan jihad kita tahu penjelasan Ibnu Qayyim dan hanya turun di medan perang, tapi jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan diri sendiri, jihad melawan syaitan, jihad dengan ilmu. Kita gak punya waktu untuk datang ke majelis taklim, kita hanya sibuk bekerja dan menikmati selera kita. Gak bisa. Wa ya'lamu as-sabirin, dan belum dibuktikan siapa yang sabar di antara kalian. Jadi Allah yang mengatakan, apakah kalian berpikir bisa masuk surga begitu saja? Ya enggak bisa, Mas, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian harus buktikan kalian sungguh-sungguh, kalian bangun malam. Kalian jaga salat 5 waktu. Kalian beribadah kepada, kalian tutup aurat, makan makanan yang haram atau uang haram, dan kalian tetap sabar walaupun misalnya dengan keputusan itu omset kita menurun, itu baru surga. Gak bisa tanpa seperti itu. Ini ayatnya. Ini bukan hanya sekedar sebuah sugesti atau motivasi. Ini ayat, hadirin sekalian. Nggak ada yang gratis. Masuk Dufan aja bayar, gitu. Burjul Khalifah bayar nggak naik ke atas? Bayar, Burjul Khalifah bayar. Ya Allah, masa surga gratis? Kan mana logika, mana yang bisa terima? Burjul Khalifah bayar loh, masa surga gratis? Gak mungkin lah. Subhanallah. Ini semua kita mau gratisan semua, Masya Allah. Disneyland di Tokyo tuh bayar, apalagi yang di Amerika bayarnya mahal. Masa surga gratis? Nabi mengatakan, ala inna in ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan adalah surga. Kamu mungkin surga murah, hadirin. Kamu masuk Dufan aja bayar. Salah satu tempat wisata yang paling fenomenal di Indonesia apa? Raja Ampat. Ya enggak, Raja Ampat tuh fenomenal banget sekarang. Beberapa pekan yang lalu itu saya dapat promo menikmati beberapa pulau di Raja Ampat, naik kapal pesiar. Fisiknya klasik, tapi itu dalamnya mewah banget. Itu paketnya paket 6 hari. Sehari berapa? Kurang lebih ya 116 juta per hari. Kalau saya enggak salah. Tapi kalau mau paling aman antara 111 sampai 119. Kalau enggak salah 119 juta. Per hari, paket 6 hari. Raja Ampat. Satu hari 116 juta. Allah. Itu Raja Ampat. Bukan Raja Ampat. Lalu mari kita kaitkan dengan hadis Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi seorang mu'min. Pernah dengar makna ayat hadis ini seperti apa? Salah satu makna hadis ini adalah dunia adalah penjara bagi seorang mu'min. Maksudnya bahwa kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan surga itu ibarat fasilitas penjara. Jadi pemandangan Raja Ampat jika dibandingkan dengan pemandangan surga itu seperti city tour ke dalam penjara Cipinang. Kalau itu bayar 116 juta lalu surga gratis, gak mungkin lah. Akal sehat mana yang bisa terima hal itu? Gak mungkin gratis. Kita harus berjuang, kita harus fight, kita harus keluar dalam bentuk zakat, dalam bentuk nafkah ke istri dan anak, kabirul walidain. Kalau kita gak berani keluar uang untuk orang tua kita, lalu anda berharap masuk surga, ya sudah. Kita harus berani mengorbankan uang kita di jalan Allah untuk dakwah fi sabilillah, untuk bantu fakir miskin, anak-anak yatim, pembangunan masjid. Kalau enggak bisa. Orang Nabi aja jalan Mekah ke Madinah 450 kilo untuk hijrah. Abu Bakar meninggal. Bayangkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu hijrah, meninggalkan Mekah dan rumah mereka itu di sekitar Masjidil Haram. Rumahnya Arqam bin Abi Arqam yang dijadikan posko oleh Nabi itu kan di Safa. Itu ditinggalkan semua. Enggak bawa apa-apa. Wah, mereka tinggalkan. Antum tahu berapa harga tanah di sana? Harga tanah di ring satunya Masjidil Haram berapa? Harga 4-5 tahun lalu itu 100 ribu dolar per meter. Bukan harga sekarang, 5 tahun yang lalu 100 ribu US dolar. Nah, itu Ustaz, beda dengan hampir sama. Karena mereka pakai emas, tidak terkena inflasi. Harga kambing dalam hadis Urwah, bisa dicek di Bulughul Maram, ketika Nabi kasih, itu kan satu dinaran. Satu dinar. Kemarin ada yang kurban di tanah. Harga kambing berapa? 2 juta sampai 4 juta. Satu dinar berapa? 4,25 gram emas. Harga 1 gram emas berapa? Tanya ibu-ibu. Kalau emas tanya ibu-ibu. Bu, harga emas berapa, Bu? 500 ribu. 500 ribu kali 4,25 gram emas. Sama 2 jutaan. Persis. Itu yang mereka tinggalkan. Lalu kita gak mau berkorban untuk masuk surga. Gak bisa. Dan harus disampaikan dari sekarang. Karena kalau isinya agama itu senang-senang aja, itu kan sama saja tidak fakta sebenarnya. Mumpung ada waktu, ayo kita berjuang hadirin. Bisa. Ramadan mengajarkan itu pada kita. Dan terakhir sebelum kita tutup, hadirin, tadi kita bilang apa? Untuk jadi orang bertakwa, kita harus capek kan? Kita harus lelah, kita harus letih, kita harus lapar, kita haus. Tapi bukan berarti sengsara loh. Justru disitulah letak kebahagiaan, disitulah letak ketenangan. Jika kita bersyukur kepada, jika kita melakukan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menjelaskan masalah ini. Nabi SAW menjelaskan masalah ini dalam hadis Bukhari. Lissa'imi farhatan yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa, mereka akan mengalami dua kebahagiaan dan kegembiraan. Yang pertama apa? Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Adalah kebahagiaan dan kegembiraan ketika berbuka. Kenapa? Karena makanannya gratis, karena menunya mandi atau kebuka, karena dia telah berhasil berpuasa. Dan yang ketika bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Ini kan pelajaran kata sebagian para ulama. Artinya puasa ketika Anda lapar dan Anda haus karena Allah, itu bukan sengsara. Anda bahagia. Anda bahagia. Kebahagiaan itu dengan bekerja keras, hadirin. Kebahagiaan itu dengan usaha. Kebahagiaan itu ketika kita bangun lail, kita semangat dan kita buktikan. Saya ingin tanya, dari 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, di bulan apa kita paling merasakan lapar, haus, dan capek? Di bulan apa? Bulan Ramadan, kan gitu. Lapar, haus, capek, kan gitu. Udah gitu, mungkin tetangga pada, kalau di tanah air, pembantu kan pulangnya kapan? Ramadan. Ibu tuh capeknya tuh di Ramadan. Kan begitu. Tapi pertanyaan berikutnya, dari 12 bulan itu, di bulan apa kita benar-benar merasakan utuhnya sebuah keluarga? Suasana homey di rumah, ketenangan dan kenyamanan. Di mana? Ramadan lagi. Kita udah buktikan loh itu. Nah kenapa ini tidak kan di luar Ramadan? Dan terbukti begitu kualitas ibadah dan kuantitas ibadah kita menurun, maka suasana kenyamanan pun menurun di luar bulan suci Ramadan. Kalau kita bisa pertahankan, kalaupun menurun masih sesuai standar, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Rasul mengajak kalian agama yang akan membahagiakan hidup kalian. Ibadah adalah kebahagiaan, bukan kesengsaraan. Maka kita harus rasakan hal ini baik-baik. Kita break untuk sholat asar. Insya Allah kita akan lanjutkan. Ada sesi pertanyaan nggak sih? Nggak ada, asar aja ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum.